Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwatin azan wa sallallah, pada kesempatan ini sebagai pendahuluan barangkali kita menyampaikan tadkirah terkait dengan talabul ilmi. Saya Dr. Fauzan Habibullah ta'ala anhu dalam mukaddimah mulahas fikih beliau, di antaranya beliau menyatakan bahwa fa inna tafaqquh fid din min afdhalil amal, bahwa tafaqquh fid din, mendalami agama ini atau talabul ilmi ini, mencari ilmu ini adalah merupakan amal yang paling utama. Merupakan amal yang paling utama. Huwa alamatul khair. Dan adanya kemauan pada seorang untuk tafaqquh fid din adalah merupakan alamatul khair. Tanda-tanda kebaikan yang ada padanya. Jadi kalau kita ada kemauan untuk tahaqquq biddin, itu adalah min alamatil khair, adanya tanda kebaikan pada diri kita masing-masing. Sebab li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din. Insyaallah para antum semuanya telah hafal hadis ini. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan barang siapa yang Allah mengendaki padanya ada kebaikan, yufaqqihu fid din, Allah pahamkan dia pada agamanya. Jadi yang Allah mengendaki pada seorang itu ada kebaikan, Allah akan pahamkan dia kepada agamanya. Maka di sini kita perlu introspeksi. Kalau selama ini pemahaman kita maskato terhadap agama ini, misalnya kebaikan yang ada pada kita masih amat sedikit. Ya. Li'anna tafaqquh bihi fid din yuhsalu bihi al-ilmu nafi'. Sebab dengan tafaqquh fid din akan bisa diperoleh ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Alladhi yaqumu 'alaihi al-'amalus shalih. Dengan ilmu nafi' ini akan bisa tegak amal saleh. Sementara kita tahu bahwa tugas kita hidup di dunia adalah beribadah, beramal, itu amal saleh. Dan inilah tugas Rasul diutus ke muka bumi ini. Seperti Allah firmankan, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Al-ayah. وَالَّذِي أَرَسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى بِالْهُدَى أَيْ بِالْعِلْمِ النَّافِي وَدِينِ الْحَقِّ الْعَمَلْ صَالِحِ. Jadi Rasulullah SAW diutus membawa tugas mulia yang pertama adalah membawa ilmu, menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, kemudian amal soleh. Amal soleh. Kalau begitu maka tafaqquh fid din merupakan amal yang paling utama. Merupakan ibadah yang yang paling agung. Karena Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab ilmi Syekh Muhammad bin Sulaimin di antaranya, atau Imam Qayyim rahimahullah dalam kitab Balighul Ilmi dan kitab-kitab yang lain banyak dikutip oleh para ulama, di mana Imam Ahmad rahimahullah menyatakan al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Ilmu itu tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Liman sahat niyatu. Tapi bagi orang yang benar niatnya. Jadi kata beliau rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada syai', tidak ada sesuatu pun ya'diluhu yang bisa menandinginya, yang bisa menyamainya. Tapi kata beliau, ada ta'arik, liman sahat niyatuhu. Bagi yang benar niatnya. Kalau mereka pada bertanya, wa kaifa tasihhu niyyah? Bagaimana niat itu bisa benar? Ya Abdillah wa ya Abu Abdillah, panggilan beliau rahimahullah. Qala, maka beliau rahimahullah mengatakan, yanwi raf'al jali an nafsihi wa an ghairihi. Ia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Ini kata beliau Imam Ahmad rahimahullah. Ya, kemudian ini ilmu. Jadi kata beliau, al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahhat niyyatuhu. Ilmu tidak ada satupun yang bisa menandinginya bagi yang punya kebenaran niat. Ya. Kemudian Sayyid Muhammad bin Salah Sayyidin ketika beliau memberikan syarah dalam kitab syarah Hilya Talib Ilmin, maka beliau menyatakan, idza qala qa'il, apabila ada orang yang berkata, bima yakunu ikhlas fi talab ilmi, bagaimana ikhlas itu bisa terjadi dalam talabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Tadi kan sahatnya tuh yang sahih niatnya, ialah yang ikhlas niatnya. Lalu kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullah dalam syarah Hilyah Talib Ilmi, masih bagian depan ketika menjelaskan tentang ikhlasun niyah, maka beliau menyatakan, ketika ada orang berkata atau bertanya, bima yakun ikhlas fi talab ilmi, bagaimana ikhlas itu bisa terjadi di dalam talab ilmi? Mungkin maksudnya, apa maksud ikhlas di dalam menuntut ilmu? Ya. Kulna, kami katakan, ikhlas fi talab ilmi, yakunu bi'atan liya umuran. Ikhlas di dalam mencari ilmu, ialah agar engkau berniat umuran yang meliputi beberapa perkara. Jadi di dalam talab ilmi, niat yang lurus, niat yang baik, niat yang ikhlas, kata beliau Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullah, adalah antanwiya umuran. Engkau berniat yang niatnya meliputi beberapa perkara. Meliputi beberapa perkara. Al-amrul awal yang pertama adalah intisalu amrillah. Cakupan pertama di dalam kita menuntut ilmu harus punya niat. Yang ini termasuk bagian lebaran ikhlasun niyyah fi thalabil ilmi adalah intisalu amrillah. Karena untuk menegakkan, melaksanakan maksudnya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari ilmu, kita talabul ilmi, kita tafaqquh biddin karena merasa terpanggil oleh kewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba. Jadi kita dalam ibadah yang agung ini harus berusaha bagaimana ibadah kita diterima. Ya. Ialah ikhlasun niyyah. Termasuk bagian dari ikhlasunnya fi talabil ilmi adalah apa? Adalah infisalu amrillah. Kita punya niat untuk melaksanakan kewajiban. Ya. Perintah Allah SWT, perintah untuk apa? Fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Lianna Allah ta'ala amra dzalik, sebab Allah ta'ala memerintahkan yang seperti itu. Amara bidzalika, memerintahkan perkara ini. Seperti yang sudah kalian pelajari dalam Al-Usul Salasah. Ya. Antaranya adalah Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir dzambi. Sudah hafal semua lah insyaallah. Jadi dalam ayat ini Allah mendorong kita, memerintahkan kita untuk kita berilmu. Berilmu. Dalam hadis Rasulullah sudah banyak yang kalian hafal. Ya. Talabul ulum faridah ala kulli muslim wa muslimah. Sudah jelas. Jadi kita talabul ilmi tidak sekedar karena ada apa namanya kajian, kita datang, enggak datang, enggak enak dengan teman-teman misalnya. Enggak jadi. Menghormati undangan dari takmir masjid masalah. Enggak jadi kalau cuma seperti itu. Kita harus punya niat. Ikhlasilillah karena terpanggil oleh kewajiban. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Bahkan al-ilmu ini, menuntut ilmu ini adalah merupakan ibadah yang paling agung. Ya, ibadah yang paling agung. Maka ketika Syaikh Utsaimin rahimahullah memberikan syarah dari Hilyah Talib al-ilmi, kita menjelaskan ala ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah. Dikata oleh beliau, ala ilmu ibadah bila syak. Bal huwa min ajalli al-ibadat wa afdaliha. Kata beliau. Ilmu itu ibadah. Maksudnya mencari ilmu, mendapatkan ilmu, meraih ilmu, mencari ilmu, talabul ilmi itu adalah ibadah. Bila syak, tidak diragukan lagi. Bal huwa min ajalil ibadah, bahkan al-ilmu ini merupakan ajalul ibadah. Ibadah yang paling luhur, ibadah yang paling agung, wa afdaliha, dan ibadah yang paling utama. Ini apa namanya? Talabul ilmi. Dan seterusnya. Orang sekedar untuk ingatkan saja. Jadi yang pertama, kita juga harus punya niat imtisalu amrillah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, adalah al-alam rasani hifdu syariatillah. Lianna hifdu syariatillahi yakunu bita'allum wal hifdi fi sudur wa yakunu bil kitabah. Kemudian kata beliau rahimahullah, termasuk bagian daripada ikhlasunnya fi talabil ilmi, yang kedua adalah hifdu syariatillah. Kita punya maksud, punya tujuan untuk hifdu. Apa hifdu, Pak? Hifdu ya. Untuk hifdun. Mana asal menjaga atau menghafal. Menjaga syariat Allah. Maksud menjaga dirinya adalah apa? Menghafal. Menjaga supaya syariat Allah itu tidak hilang. Ya. Menjaga syariat Allah supaya tidak hilang. Ya, maka harus apa? Ya, kita hafal. Liana hibdo syariatillah, sebab menghafal syariat Allah, menjaga syariat Allah supaya tidak hilang, itu yakunu bita'allum, ada dengan ta'allum, belajar. Ya. Wal hifdhi fi sudur, kemudian menghafal pada dada-dada kita. Wa yakunu bil kitabah, juga bisa dengan bil kitabah. Kita menulis. Ini berat, Pak, ya. Untuk yang kedua ini, kita tafaqquh fid din, Di antaranya adalah punya maksud untuk bisa menjaga syarat Allah supaya tidak hilang. Maksudnya kita menghafal, memahami syarat Allah supaya tidak lepas, tidak hilang. Dengan cara apa? Ya tentu dengan ta'allum, tasawuf. Di dalam ta'allum ada upaya untuk menghafal dengan hafalan yang ada pada pikiran kita, dada kita, hati kita. Awil kita atau dengan kita. Dengan tulisan. Tulisan. Kita paling-paling yang kedua. Menghafal amat sedikit porsinya. Ilmu kan sumbernya Al-Kitab Sunnah. Yang kita pahami dari Al-Quran baru berapa ayat, Pak. Itu aja pemahamannya bagaimana. Bersandar dapat tidak. Kemudian Al-Hadis, kita yang hafal baru Bapak Hadis. Pemahaman kita terhadap hadis tersebut yang kita hafal, paham apa betul, paham apa tidak, betul apa tidak pemahamannya. Nah, ini untuk menjaga syarat Allah SWT. Jadi yang kedua ini berat. Ya. Tapi para ulama dulu seperti itu, Pak. Maka para ulama dulu, mereka hafal Quran sejak masih anak-anak. Setelah itu mereka menghafal matan-matan. Mereka menghafal hadis-hadis. Sampai ribuan hadis satu atau dua hadis hafal mereka. Karena untuk menjaga Islam ini. Nah, kita dilihat dari sisi ini kita amat rendah, Pak, tingkatannya. Ya, kita amat rendah. Tapi kita tetap berusaha. Sebab ini kewajiban. Ini kewajiban. Kewajiban untuk apa? Untuk ta'allum al-hudah. Tafaqquh fid din. Jadi kita usaha. Semampu kita. Jadi, kata beliau SAW, rahimahullah, perkara kedua adalah hifdzu syariatillah. Kita punya niat untuk menjaga, menghafalkan, menjaga syariat Allah supaya tidak hilang. Karena syariat Allah, karena menjaga syariat Allah, untuk menjaga, menghafal syariat Allah itu bita'allum. Bisa terjadi dengan ta'allum. Imma dengan cara menghafal, ada pada dada-dada kita, ada kali dengan al-kitab. Nah sekarang kita lebih mudah, Pak, beli saja kitab. Tapi kitab itu kita enggak pernah baca. Ya. Jadi kita dari sini, ini rendah, Pak, ya. Itu kita masih amat rendah. Tapi inilah yang jelas oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-amr ats-tsalits, cakupan ketiga, himayatu syari'ah wa dhifa 'anha. Karena laula al-ulama ma humyat asy-syari'ah wa la dafi 'anha ahadun. Oleh hada najidu masalan syul Islam al-Taimiyah wa ghairihi min al-ilmi alladhi natasaddaw lihat bid'ah wabayan budlana bid'ahin. Ketiga, yang termasuk bagian daripada ikhlasun niyah dalam talab ilmi adalah kita punya niat untuk himayatu asy-syari'ah wad-difa' anha, menjaga dan membela syariat Islam ini, membela dari berbagai macam kesesatan. Jadi setiap ada pemahaman sesat kita kandar. Setiap ada pemahaman batil yang ditebarkan ke tengah-tengah kaum muslimin yang dinisbatkan kepada Islam, kita kandar. Nah, tapi ini tugas ulama juga. Jadi kita masih sedikit, Pak, porsi apa namanya keislaman kita terkait dengan ilmu ini. Jadi yang ketiga adalah kita harus punya tekad. Punya niat untuk himayah wa difa' ani syariah, menjaga dan membela syariat ini dari rongrongan, ya, berbagai macam penyimpangan, kesesatan, kebid'ahan. Karena laula ulama, sebab kalaulah bukan karena ulama, kalaulah tidak ada ulama, ma humyat syariah, syariat tidak akan bisa terjaga. Walau dafi'an ahad, dan tidak ada satu pun yang bisa membelanya. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ketika pada zaman Nabi masih hidup, setiap pada acara-acara sesat Nabi SAW meluruskannya. Ketika Nabi sudah tidak ada para sahabat tidak ada tabi'in, tabi'in tidak ada tabi'ut tabi'in. Kemudian ulama-ulama kemudian ya Rasulullah SAW menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama. Ya. Jadi yang menjaga syariat ini adalah para ulama, tentunya ulama al-sunnah. Ulama al-sunnah. Nah, karena kita dalam belajar punya tekad seperti itu, punya niat seperti itu. Suruh niat yang lebih lengkap itu akan lebih memberikan kebaikan yang lebih banyak. Ya. Sama-sama mencari ilmu. Niatnya lah supaya dapat ilmu itu saja. Beda dengan satu, dia dapat ilmu. Dua, melaksanakan syariat Allah. Ketiga, untuk membela syariat dan seterusnya. Itu lebih baik. Ya, pahalanya lebih besar. Nah, kata Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa termasuk bagian dari ikhlas fi talabil ilmi adalah punya niat untuk menjaga dan membela syariat Islam dari berbagai macam rongrongan, berbagai macam kesesatan. Ya. Sebab kalau tidak ada ulama, syariat tidak akan terjaga. Walaupun ada kita, masyarakat, tapi tidak ada yang membawa, yang membacanya, yang menyampaikannya. Kitab itu diam. Ya. Di situ masalah ada kitab Imam Tirmidzi, Imam Qayyim, mungkin kita baru lama lengkap semuanya ada. Tidak ada yang baca, tidak ada yang menyampaikan. Walaupun di sekitar kita banyak ahli-ahli bid'ah, banyak kesesatan. Ya, tidak bisa, tidak ada yang bisa mengkantor mereka. Nah, dari sisi ini kita juga amat rendah, Pak. Ya, ya minimalnya kalau kita ngaji, istri kita tidak ngaji, kemudian istri itu ada kesalahan, ada paman yang salah, kita luruskan. Anak kita masalah ada kesalahan, kita luruskan. Atau teman kita ada kesalahan pahaman dalam memahami syariat, kita luruskan. Atau ada teman yang menebarkan kesesatan, kebid'ahan, ya kita kemudian amankan. Kita bantah, kita amankan. Ya semampu kita. Jadi kita ada niat seperti itu. Supaya pahala kita lebih besar. Ya. Sebab kata beliau rahimahullah pada waktu mungkin tidak panjang dan memang kita tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu boleh panjang-panjang. Oleh karena inilah maka kita dapatkan semisal Imam Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya dari para ahli ilmu, mereka tasaddau di ahli bid'ah, mereka mengukang, menghantam ahli bid'ah, menghantam ahli bid'ah. Wabayanu butlana bid'ahim, dan kemudian mereka para ulama ini menjelaskan kepada umat tentang kebid'ahan mereka. Ya. Jadi kalau tidak ada ulama, kita sendiri aja lah. Ya, kita masing-masing bisa merasakan. Ketika kita belum mati salaf, kita bisa mengukur pak hak batil benar salah mana sunnah mana bid'ah, tak paham. Tak paham kita. Ya. Kita ni apa sih NU Muhammadiyah? Kan dulu nggak rasa-rasa seperti itu yang jadi ukuran, yang dipertanyakan. Ya nggak paham juga. Ini bid'ah, itu bid'ah, dilarang. Alasannya apa sih? Nggak paham. Wong sholat kok dibid'ahkan. Membaca tahlil kok dibid'ahkan. Ya nggak paham. Kita bisa merasakan. Ya. Dulu kita seperti itu barangkali. Tapi setelah kita ngaji, dari asatidzah yang mereka ngaji kepada para ulama, atau kita bisa baca kitab para ulama yang ada, kita jadi paham lewat mereka. Ini jasa para ulama, Pak. Jasa para ulama. Ya. Nah, kita belajar supaya punya tiket seperti itu juga kalau bisa. Supaya punya kebaikan. Ya. Kemudian yang keempat, al-amr rabi. Kalau yang terakhir mungkin secara umum lebih mudah Walaupun dikatanya juga masih rendah. Ar-Rabi, al-Amr Rabi, ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam belajar ini punya niat tujuan untuk ittiba, mengikuti kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti dengan konsekuen tentunya. Tidak asal ikut, Bapak. Tapi kita betul-betul berusaha untuk mengikuti yang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya yang telah jelas oleh para ulama. Kita enggak bisa memahami sendiri. La'annaka la yumkin an tattabi' syari'atahu hatta ta'lam hadhihi syari'ah. Sebab engkau tidak mungkin akan bisa ittiba' mengikuti kepada syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta ta'lam hadhihi syari'ah. Sampai engkau mengetahui syariat ini. Jadi kita enggak bisa ittiba' tanpa kita tahu syariatnya. Kita akan tahu syariat dari mana? Dengan ta'allum al-huda tafaqquh fid din, wajib ini belajar. Ini yang empat. Ya walaupun kita tinggal tanya kebanyakan masih taklid ya Pak. Kan kita kebanyakan masih taklid ya. Kemudian kita baca hadis, roh muslim. Taklid enggak Pak? Ya masih taklid dari imam muslim. Sebab kita cuma kutip. Imam Muslim menyatakan sahih, kita tahu sahih Muslim. Ya, Bukhari ya masih taklid berarti kita. Ya nanti katanya baru dibatasi itu dalam rin. Ya kalau kategori sudah sampai ke tingkatan yang di atasnya, Imam Bukhari menyatakan hadis ini dari siapa? Dari siapa? Sanadnya dilihat, perawi-perawinya dilihat. Macam-macam perawi kita harus tahu, ini siko enggak? Siko. Sampai kepada Nabi. Wah, itu baru kita tidak taklid. Tapi kalau tingkatannya baru Rul Bukhari, Imam Muslim. Kan baru taklid dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Jadi, kalau itu tingkatan kita dan beragama masih amat rendah juga. Karena kita jangan terlalu pede, Pak. Wah, kalau salafi, al-jannah. Ya, kita harus ada usaha maksimal. Kita harus ada khauf, ada roja, ada khauf. Punya khawatir kalau kita masih dalam keadaan masih amat, apa namanya, masih amat rendah. Iman kita, ilmu kita, agama kita. Kita terus aktif, terus untuk tafaqquh fid din. Kemudian, Tuhan Isa cuma apa? Kurang 10? Kurang 5 menit? Ya. Dikit lagi. Jadi yang keempat adalah ittiba'u syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita punya untuk ittiba' mengikuti syariat Muhammad sallam. Sebab kita tidak mungkin akan bisa ittiba' kepada syariat beliau sallam sampai kita tahu tentang syariat ini. Sampai kita mengilmu syariat ini. Lah kita bisa punya ilmu tentang syariat enggak mungkin tanpa tafaqquh fid din. Karena tafaqquh itu hal yang amat asasi. Ya. Kemudian kata beliau, rahimahullah, fahadhi umurun arba'atun, kulluha yatadammanuha qawluna, innahu yajibul ikhlasu lillahi fi talabil ilmi. Fahadhi umurun arba'ah, maka ini adalah empat perkara. Fahadhi umurun arba'ah, ini adalah empat perkara. Kulluha semuanya itu yatadammanuha qawluna, tercakup oleh ucapan kita. Ya tadammanuha qawluna, tercakup oleh ucapan kita. Innahu yajibu ikhlasu lillahi fi talabil ilmi. Sesungguhnya wajib ikhlas karena Allah di dalam talabul ilmi. Jadi ikhlas fi talabil ilmi meliputi empat perkara tadi. Kata Syekh Muhammad bin Husain rahimahullah dalam syarah beliau Muqaddimah ya syarah hilyah talibul ilmi. Jadi kalau begitu kita belum lebih serahkan ikhlas dalam pengertian beliau ini. Kalau kita dalam belajar ilmu ini belum ada niat seperti itu tadi. Ya, ada niat untuk menerima kewajiban rita Allah Azza. Kemudian punya niat untuk menghafal supaya syariat ini tidak hilang. Ya, dengan kita menghafal atau dengan kita nulis atau kita beli kitab. Punya kitab atau sunnah. Ya. Yang ketiga, punya niat untuk membela syariat Islam ini. Sebab di zaman-zaman akhir ini terlebih, ya, sudahlah yang namanya paham amat banyak. Paham amat banyak. Apalagi kalau antum mungkin sering buka-buka YouTube bermacam kajian. Wah, berbagai ustaz. Mumet kayaknya. Ya, isi. Maka harus hati-hati. Hati-hati, kita harus ketika umamanya, kalau antum ternyata paksa buka, itu ya kita harus telah tahu si fulan ustaz siapa. Ustaz ulusunah bukan. Kalau bukan, jangan. Itu kadang-kadang inginnya coba-coba kayak apa. Wah, ternyata hebat. Wah, ternyata lebih alim. Lama-lama seperti itu. Lama-lama bisa apa? Geser. Terpengaruh oleh mereka. Ya. Ya, ragu dengan ilmu yang selama kita dapat. Bisa seperti itu. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Jadi pemahaman yang tersebar sekarang amat banyak. Yang ustadz-ustadz amat banyak. Kebanyakan mereka semuanya aku alusunnah. Maka ada bahasa alusunnah palsu, alusunnah yang asli. Dan macam-macam. Ya. Jadi itu ikhlas. Jadi dengan kewajiban kita tafakuf ini. Kewajiban yang paling agung ini. Kewajiban yang besar ini kita harus ikhlasun nih. Ya, Pak. Kita tidak sia-sia dalam beramal. Ya. Kita datang ke masjid taklim itu karena semata-mata karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Nah, daripada karena sepi nama mangkat. Cuma karena sepi kemudian berangkat. Jangan cuma sekedar itu, tapi kita punya niat seperti yang tadi disampaikan. Ya, ikhlasnya. Jangan punya niat-niat yang lain. Terutama bagi yang masih muda-muda, yang masih talib. Ya, atau nabah. Harus ikhlas sunnah. Apabila kita dalam keadaan menyimpang niatnya, na'udzubillah, maka ada ancaman. Seperti dalam hadis yang insyaAllah antum juga banyaknya hafal. Ya. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad dan yang lainnya Abu Dawud, beliau SAW menyatakan, "Man ta'allama 'ilman mimma yubdha bi wajhillah la yata'allamu illa liyusiba bi 'aradin min dunya lam yajid ghurfal jannah yaumil qiyamah." Man ta'allama 'ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubdha bi wajhillah, yang semestinya ya, di dalam mencari ilmu itu karena semata-mata mengharap wajah Allah, yang diharapkan adalah wajah Allah azza wajalla. Tapi la ya'lamu, dia tidak mempelajarinya illa sibabi aradna dunya. Kecuali supaya dia mendapatkan kelapangan dunia semata-mata. Jajarnya mana pilih? Sana ada jasa enggak? Ada jasa enggak jadi. Ini jasa nanti sulit hidupnya. Mau seperti ini. Jadi belajar untuk tujuan adalah harata minadunya. Ini berbahaya. Ya. Di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, lam yajid urfal jannah yawmal qiyamah. Orang yang belajar agama ini karena tujuannya semata-mata hanya harata minadunya, kelapangan dunia. Pakai minadunya tidak semuanya. Itu kelapangan di sebagian dunia ini. Untuk mendapatkan segala rezeki Allah. Supaya mendapatkan harta yang banyak. Semata-mata itu. Lam yajid arfal jannah yawm al-qiyamah. Ia tidak akan mendapatkan arfal jannah. Ada yang mencari arfal jannah. Wa'al. Arfal jannah. Bahwa harumnya surga di yawm al-qiyamah kelak. Ini ancaman bagi orang yang tidak ikhlas di dalam talabul ilmi. Ya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi tadkirah untuk kita semuanya. Dan kita diberi kemampuan untuk terus wisata fiqh bid din dengan ikhlasun niyah, yang meliputi hal-hal yang tadi kita sampaikan, sehingga kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik insya Allah, dan kita akan dimudahkan untuk bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.